Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus bapak-bapak ingkang ikhlas jawab salam kula, kula dongaaken mugi-mugi saged tindak haji. Khusus bapak-bapak, kasihan deh lo, berarti gak adil. Ya wis ben adil. Khusus ibu-ibu ingkang boten ikhlas jawab salam kula, kula dongaaken mugi-mugi bojone rabi maneh. Mangkane jawab salam sing ikhlas nggih. Salam niku isine donga. Donga selamat pinaringan rahmate Allah pikantuk barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ulumi wal a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jalal. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, as-sadiqul af'ali wal aqwali wal ahwal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Wa qala ba'du wali songo, seluku-seluku batok, batoke elailo siromo menyang Solo, oleh-oleh payung uto tak sentit lolo loba, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip goleko duwe sir-sir pong mripate plolong udele. Hadrotal afadil, para masyayikh, para sesepuh, para asatid, langkung-langkung para kiai, ingkang kiai temen. Mergo ana kiai sing ora temen. Ki niku maknane wong tuwa. Mboten kudu tuwa umure, nanging tuwa ilmune, tuwa akhlake, tuwa amaliae. Yai niku tegese bisa ngayahi apa-apa, bisa sembarang kalir. Mangkane cara kilenan diceluk mbah, mergo pinter nambahi. Niku kiai. Nah sing niki-niki bu, niku mboten kiai, nanging pak yai. Nek wis numpak terus ngrayai. Numpak sepeda motor ku lho, masa kok numpak tok kaya ngrayai setir, ngrayai kopling. Ingkang sangat kula takdimi ketua dan seluruh pengurus madrasah, kepala madrasah beserta bapak dan ibu guru ingkang insyaallah saged digugu lan saged ditiru, baik yang sudah PNS maupun yang masih GTT, guru torok terus. Matur nuwun. Nangge, disingkat GTT ini pak, guru torok terus. Kadang-kadang penampilan enggak sesuai dengan pendapatan. Penampilannya keren, baju masuk, jas-jasan, dasian, tapi bayarannya orang bejaji. Makanya zaman koyok ngene, ana wong sing gelem mulang nang madrasah. Subhanallah, guru-guru madrasah itu termasuk makhluk-makhluk langka yang perlu dilestarikan. Ya Allah. Karyawan-karyawati juga petugas TU, tukang usung-usung. Ya tukang urek-urek dan tukang unduk-unduk. Yang saya hormati Bapak dan Ibu wali murid, Engkang Minulyo, para bapak, para sederek, rahimakumullah, dan ibu-ibu yang mencintai diriku. Aku enggak GR kok. Kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku. Buktinya aku baru datang aja udah banyak yang bilang kul huwaili sawen. Itu kan tandanya kamu cinta aku. Ngapunten, kalau sekali waktu saya pakai bahasa agak kemenyek, karena saya tahu orang Sukosari ini kan kemenyek-kemenyek. Ketika saya berhadapan dengan orang-orang kemenyek, saya pun harus tampil kemenyek. Orang kemenyek, piye wong Sukosari saiki omong sak omong cara Jawa wis ora gelem. Bahasa Indonesia, Sukosari ya. Ngomong mbek bojo lho bahasa Indonesia. Wong lanang arep ganti kelambi neng geleki gak nemokke. Tak akon sing wedo. Mama, kelambiku yang putih didekek di mana, Mama? Dari sing wedo. Itu Pak, tak centelkan di jaba. Mau tak pakai Ma, tolong jukukkan, opo jukukkan. Nyelokno anak nang wong tua, bapak ibu wis gak cara saiki. Mama, Sukosari lho, Mama. Anak teko sekolah gelek ibuke gak ketemu takon bapake. Pak, mama kemana Pak? Ngono bapake gawae nek jawab. Tuh mama tuh lagi meme karak tuh. Ya sana ikut mama aja ya. Kan papa mau berangkat Daud. Bapak ibu ne po adek mama penggaweane gara-garak mama. Pedalaman. Sedaya ingkang kula hormati dan anak-anak sekalian khususnya yang baru lulus dan sewu bapak ibu pun gadah anggapan yang putrane sampun lulus Tsanawiyah tapi kadang gadah anggapan nembe lulus kula takon jenengan jawab sampun lulus kali nembe lulus niku padha napa beda. Jelas beda. Sampun lulus niku sampun lulus. Lah nek nembe lulus niku nembe lulus. Kan mboten padha. Dadi sampun lulus kalih nembe lulus niku benten. Nek nembe lulus niku nembe lulus. Nah sampun lulus niku sampun lulus. Nek sampun lulus wis rumangsa cukup. Butuh tambahan meneh. Sampun kok. Wis ora butuh tambahan. Tapi yang nembe lulus niku tasik butuh tambahan sak kathah-kathahe wong nembe. Padha kalih jenengan gadah yatra sampun kalih juta. Ambek gadah yatra nembe 100 juta. Seneng pundi? Nek sampun kalih juta, iku suwakeh, luweh-luweh, sampun. Tapi yang nembe 100 juta, bisa ono harapan tambah saakeh. Urusan anak, soal didik anak, gula wentah anak, ngeramot anak, ngeragati lan biayai anak, niku abot entenge gumantung anggapan penjenengan. Penjenengan gadah anak sampun kalih ambek gadah anak nembe 16 niku ramutane gampang nembe 16 sanggane luwe enteng nembe 16 Nek sampun kalih, niku wis rumangsa abot anak kula sampun kalih, sampun nelasaken biaya, kula sampun mboten sanggup, sampun nok. Tapi lek nembe 16, napa anak kula nembe 16? Enteng tambah rong lusin kasek sanggup. Sedaya putra-putrine didongake, muga-muga dados generasi ingkang sholihin sholihat. Amino. Telat. Baleni, muga-muga sedaya dados generasi ingkang sholihin sholihat. Pinaringan ilmu ingkang manfaat. Pinaringan iman lan takwa ingkang kiat. Akhlakul karimah ingkang hebat. Manfaati tumraping keluarga, agami lan masyarakat. Ing akhiripun saged nyelametke, mulyake kula jenengan mulai dunya dumuginipun akhirat. Dalam bahasa agama disebut anak yang sholih yen kakung, sholihah yen putri. Ngaten. Dongake putra cara aturan agama niku ngaten. Mboten kengken dongake mugi-mugi sugih bondo donya. Mboten. Mboten kan dongake mugi-mugi pinter mawon. Mboten. Nanging kan dongake mugi-mugi saleh. Anakku nek wis saleh, uripe tambah dino tambah apik, tambah apik, tambah apik, tambah apik setiap hari bertambah keapiane. Napa oh didongake wong Islam sak donya. Lah nek dongake nang jerone salat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Mulane anakku janji wis sholih, masyaallah. Uripe niku tambah apik, tambah apik, tambah apik, tambah terus tambah apike. Mumpun didongake muga-muga sugih bondo donya. Nuwun sewu. Sugih donya nek mboten sholih malah nyusahno wong tuwa. Sugih nek mboten sholih niku malah nyengsarakno tiyang sepuh. Lah wong zaman sak mangken niku ngantos wonten tetembungan wong tuwa iku luwih seneng melu anak sing melarat timbang melu anak sing sugih. Kenging napa? Melu anak sugih niku sembarange dicukupi. Tapi ora pati kramut, apa-apa dikongkon jupuk dhewe. Cukupe cukup. Tapi nek melu anak melarat, koyoke apa-apa ora cukup. Tapi sedayane diladosi, diladeni, ngoten. Namine tiyang sepuh, penyakite lak ampun rena-rena. Boyok, peok, dengkek, belek, linu, ngelu, watuk, asam aurat. Oh iya, urat. Nek melu anak sugih, diluk-diluk nang dokter, diluk-diluk nang dokter, diluk-diluk nang dokter. Obat ya cukup, mangan ya cukup. Tapi ora pati kramut, apa-apa dikongkon cukup dhewe. Bu, obatnya nang diombe. Jerine dokter gak oleh telat ngombe obat. Tapi lek kate ngombe obat aja lali mangan dhisik. Lawane nang jero lemari nang dikongkon cukup dhewe, apa-apa nang pasar. Assalamualaikum. Anak sugih, ini anak melarat. Koyoke apa-apa kurang tapi kerumat. Bu, obatnya pun diunjuk napa dereng. Durung nak, ibu si aras-arasen. Bu, mboten pareng ngoten. Ngendikane pak dokter mboten angsal telat ngunjuk obat. Mangke lak dangu sarase. Ngunjuk bu, tapi ini wong pun dahar napa dereng. Durung nak, mongko bu daharien kula dulang. Didulang. Ngapunten bu, mboten enten lawuhe namung kalih tempe. Kalih niki enten balung niki jenengan cokot. Kramut. Makane monggo langkung riyen kita hormat bulan Sya'ban menyongsong Ramadan sareng-sareng kula cak istighfar, kita niat nyuwun dhateng ngarsanipun Allah muga-muga sedaya dosa-dosa niku jenengan cilik gedhe sengaja gak sengaja di ngapura karo Gusti Allah. Mangke disambung selawat sebagai ungkapan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapan dapat syafaat benjang wonten akhirat. Kale istighfar niku penting supaya anak niku sae. Mangke ten mangke keterangane. Monggo sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni sambung selawat ya Rasulullah ya Rafi'a Syaf Adfata ya jiratan ya uhailal judi wal karami ya Allah sapa sing seneng zikir lan ngaji mongko uripe bakal aji ana donyane kecukupan rizki ing akhirate disayang Ilahi mlebu nang swarga kumpul Kanjeng Nabi amin ya Rasulullah Al-Fatayajiratal Alami Ya Uhailal Judi Wal Karami Ya Uhailal Judi Wal Mugi-mugi engkang ikhlas, istighfar, donga sholawat digamping gampang akan kali Gusti Allah dedalanipun ziarah datang makamipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemoga benjang dan nyamin akhir kula jenengan termasuk orang-orang yang disambangi Rasulullah, orang-orang yang ditengok Rasulullah, orang-orang yang dibela Rasulullah, tiang-tiang sing ditulungi Rasulullah, orang-orang yang dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai Rasulullah, digiring bareng-bareng melebet datang suarga nipun Allah. Syaratnya kedah ada mahabbah, cinta datang Rasulullah. Bukankah itu hal utama yang harus juga kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bendati api, aktibu awladakum bisalati khusyolin. Didik anak-anakmu dengan tiga pekerti. Satu, hubbi nabiyikum, cinta nabimu. Yang kedua, wahubbi ahli baiti, cinta ahli baitnya nabi. Yang ketiga, waqiraatil Quran. Wongkang seneng Nabi mesti disayangi uripe ing donya mesti dirahmati kabeh kebutuhane bakal dicukupi so ing akhirate mesti disyafaati sholli على حمد صلي وسلم دائما على حمد والآل والأصحاب والآل والأصحاب من قد monggo Bapak Ibu sisane umur sing diparingke Allah teng kula jenengan dimanfaatke kanthi sae didamel ibadah nggih langkung-langkung sing pun sepuh napa sing dipikir napa sing dipadosi awong pun sepuh rambute wis putih tondo arepe muleh sampean nyauti muleh ngono nggih rambute wis putih tondo arepe mripate wis bawur wis cedhak alam pipine wis ompong pancen wayah dikot ite wis kendor wayahe mujur. Ayo selawat. Sholli. Iman ala Ahmad. Sholli. Iman ala Ahmad wal ali wal ashabi. Wal ali. Sepisan meleh beneling mati dijawab yang bau banter, kapan enggak banter aku mencolot semulih banter nggih loro ga iso tangi tondo arepe mati. Eh kata-kata mati ku lagokno sing enak ben ora medeni wong mati ngono ben ora medeni aja kok mati garai do wedi. Baleni, baleni. Lara ga iso tangi tondo arepe mati. Nah, ngono ora medeni. Untune wis entek alamat ape? Mulite wis udar sedilu engkas. Ngomong wis ora cetha alamat ape. Weh. Saman ngomong sedo ora iso to piye? Ngomong wedok suka sari iki dibae kok kusro-kusro to. Nang arepe kiai kok bongko-bongko. Ku nang arepe kiai apa maneh nang arepe bojomu? Namun awani mangan biar gila nanti badak mana. Kosari suka sari. Lampun sering mireng ngaji kula to. Lampun sering mireng ngaji kula to. Nek sedo niku api, mergo sedo niku maknane seksane wes. Bakdo, lah nek bongko apa diobong no? Lah kok do bongko gak mang nek muni. Kasar. Mayo selawat. Sholli. على حمادا صلي والآل والأصحاب من قد. Mestine niki enten refe nada tinggi cuma suarane pas telas. Wong suka sari podo api atine. Lah bendel dase. Kak kasih to wis kasih to. Kak sampe neh ae apa. Terusno ta apa bendel dase. Dongane anak niku nggih mboten kok ken dongane muga-muga pinter mawon. Mboten. Pinter nek ora bener tambah kebli nger. Pinter nek mboten saleh, malah ngerusak. Bapak Ibu jenengan nate pireng tiyang sing namine Gayus Tambunan? Niku tiyang goblok napa tiyang pinter? Sarjana nggih. Alumni perguruan tinggi nggih. Mulane aku ora patek pengen duwe gelar macam-macam. S.A.G. Sarjana Alam Gaib, Sarjana Angel Garwo, Sarjana Angel Gawian, Sarjana agak gimana gitu. Rapate pengen aku S.P.D. Sibuk polahe dhewe. Wis ngene iki ae tak telateni ben dino enak mulai oleh berkat sangoni. Jenengan nek golek wong pinter no Indonesia iki umbruan, Pak. Setiap tahun fakultas dan perguruan tinggi mengeluarkan sarjana-sarjana yang puluhan ribu jumlahnya. Saman golek wong pinter sing botak-botak sirahe tembus bokonge. Akeh no Indonesia. Golek sarjana sing tertele renteng-renteng ditulis di folio ku gak kamot. Wis titelé dawa jenenge dawa pisan ngarep dhewe ku prof, mbok profesor, mbok provokator. Prof DRS DRIR Maruta Klopo Nata Bata 5 Mangkurandha Uda tanpa busana. Mburi sik ana SH, MH, MHum. MSI, MMS, SMS. Mburi dhewe BH. Wakeh wong pinter tapi golek sing bener niki rada jarang. Kula kadang-kadang ningali pengamat-pengamat politik, pengamat-pengamat apa ae. Nek tepak negara iki ana masalah, terus no TV ngomong, Indonesia itu begini, Indonesia itu begitu, gini. Aku TV kudu tak sadu. Ngomong tok ora ana buktine. Sangkingane aku eling TV-ku kreditane urung lunas. Jembek aku. Mulane lek ndongake saleh. Lah saleh iku pripun? Anak yang saleh itu yang bagaimana? Jangan salah persepsi. Ngertos persepsi nggih? Saman lek maca ayu ana undangan manten ngono kalau takoni anak, "Apa nanti Bu? Apa persepsi?" Ana sing sepo-sepo lek ngarani malah ibumu budal rekesi. Mulane wong nek goblok iki lucu, nggih. Ana saleh ora kok terus matake selalu santri, pakai baju takwa, sarungan klengsreh, kopiah ambles, cekelane tasbih, diumet noe wer wer wer ngantek tasbih gembuk. Wer wer wer. Lambene umi-umi maca wiridan Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi. Gak kudu ngono. Artinya menilai jangan hanya dari sisi luarnya saja. Gedang sing rupane kuning iku durung karuan mateng. Ya nak. Mungkin nenek ngarani apa? Rentrel. Mbah apa kono lah mau ngarani? Nek kono ngarani sunarem. Sing jebone alus durung karuan jerone alus sayang. Lah kedondong? Jebone alus jero ringe-ringe. Sing bathuke wireng urung karuan kaken sujud. Yo nek ketatap taga. Halo. Soleh itu yang bagaimana? Ta'rife soleh niku al-qa'im bihuquqillah wa huquqil ibad. Isok jumenengi apik hak-hake Allah, isok jumenengi apik hak-hake padha menungso. Niku soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Hubungane karo Gusti Allah sae, hubungane karo padha kawulane sae. Urusan nang Gusti Allah beres. Sing ngantuk ben melek. Kula paling gak seneng ngaji ana sing ngantuk. Mangane tolong Bu, lek sandinge jenengan enten sing ngantuk nyuwun tulung kula jongkrokno pisan. Ngantukku nulari. Saman kok lungguh jejer wong ngantuk, gak suwe saman ora ngapa-ngapa. Urusan karo padha menungsae yo beres. Dan itu adalah inti ajaran dalam beragama. Duribat 'alaihimul zillatu aynama suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Manusia selamanya selalu berada dalam kehinaan, kerendahan, kenistaan, sepanjang tidak mampu menjaga hubungan baik dengan Allah dalam garis vertikal dan menjalin hubungan harmonis terhadap sesama manusia dalam jalur horizontal. Understand? Yeah. Wah, kaya emang iya. Anak uang hubungannya karo Allah api, tapi ini karo podo menungsane elek. Ini aku mboten soleh. Atau sebaliknya, ini karo podo kawula api, tapi yang Allah elek. Ini mboten soleh. Pokoknya karo-karo ini. Ke atas, ke samping. Vertikal, horizontal. Lak wonten to kadang-kadang yang niku nek hubungan nang Allah kaya api, ahli poso, ahli tirakat, ahli riyadhah, ahli wirid, ahli salat. Nek salat kaya khusyuk-khusyuk, takbir moh kaya umume wong Allahu Akbar moh, takbir nganti bengong-bengong. Allahu Akbar mom. Bengong takbire. Tapi nek duwe utang ora nyaur. Wonten Sukasari? Wangnya yo sak urip. Yo kok dawa umure yo. Nyang Allah kaya apik, tapi nyang manungsa elek. Mboten saleh. Sregep mujahadah, sregep jamaah, sregep menaksa, sregep istighosah, tapi penggaweane nganake duit. Ngutangi dome nyaure tagak listrik. Wonten ta mriki? Omahe sing endi wonge? Ngene aku sempat tak mampir. Anu mawon kula kinten salam ten tiyange nggih. Ken nerusno kelakuane. Nggih. Ngebosok-bosok. Mangkel ya wis wong kono ora melok nyangoni aku ayo. Ana wong wedok ngono ku nang Allah kaya apik. Sregep fatayatan, sregep muslimatan, sregep yasinan, sregep manatipan, sregep pengajian, tapi lek nama karo bojone nyelatunan. Pemane iki wayah tahun pelajaran baru, bapak-bapak siap-siap. Bersiap-siaplah engkau untuk dijeladu bojomu. Sesuk ono paling wis mulai, Pak, anakmu wayah daftarno sekolah, butuh duit akeh. Gerine duit aku sing nyimpen, wong wedok nyimpen duit ngono awet, nek wong lanang gak kira awet, entek. Nek aku sing nyimpen duit ngono awet, sampean meneh anakmu lek bedal ngaji bedal sekolah gak kira jalu sangu sampean mesti ngono ku jalu sangu aku. Sing lanang karek urip matane tokone ketap terus. Ngebrengose perotol kabeh ngisor dhuwur. Ngoten niku nggih mboten bener. Halo. Nang Gusti Allah beres, tapi nang menungso ora beres. Padha karo bapak misale sampean. Sampean duwe bojo, duwe anak. Halo. Iku tanggung jawab sampean untuk memberikan nafkah. Yang ngantik bojomu keleleran, anakmu kaliren, sampean sing dosa. Muka sampean menyendiri, uslah, no gunung kawi itu nanti kono. Nang omah totas, beh, wiritan jaluk rezeki, ben ceblok kabeh nanggone omah. Sing diwaca ya rusak. Kowe mulai langsung ditamani omong karo bojomu. Ora usah ngemplok sego, watu gunung iki nang untal kabeh. Kuwi urusanmu karo Allah beres, tapi urusan karo keluarga mengikut tanggung jawabmu, bukan besok di akhirat banyak. Wong lanang wis kate mlebu swarga, udah menuju surga, sampai di pintu surga, kate buka lawange swarga, di stop karo malaikat. Stop. Wong ndi? Saka sari malaikat. Jenengmu sapa? Suraji. Pen nanti gue, swarga, se, kok enak, bujumu megap nang neraka kali. Ayo, beres nanti se, anakmu kok mencuk di neraka, beres nanti se, itu tanggung jawabmu. Kok melongo pak? Mboten Suraji mriki lali ya, Suraji Amerika. Mboten ini, kalau ada kesamaan nama, ini kan fiktif belaka. Maka saya harap tidak ada yang merasa tercelekiti. Karena saya tidak bermaksud menyelekiti Anda. Semua ini hanya rekayasa dan fiktif belaka. Bukankah itu yang sering Anda lihat? Halo? sering dilek mdelok TV karo lek ngaji. Gara-gara niku to saiki malah ra tau jamaah Isya. Angger mari magrib wis mentelengi Dewi Bintari. Mari Isya Raden Kian Santang. Engko rada dalu dicik ganti channel Tutur Tinular. Angketmu aku ra TV ngono. Ya Allah. Engko dualu semifinal Piala Eropa. Tahajud kabeh madhep kiblat. Lah nggih to kula pun sering matur. Jenengan nggih pun sering pireng, yang sak mangken lek wonten ngajengi TV ya Allah ngalang-alangi wong ibadah. Sak keluarga iso kompak, bapak ibu sak anak-anake. Ikhlas-ikhlas, sabar-sabar, telaten-telaten nduk ngarepe TV. Duduk, khusyuk, tawadhu, tumakninah, istiqomah dan berjamaah. Bapaknya jadi imam bagian ngatur acara. Ibunya yang komat, tukang nyekeli remote. Anak-anaknya jadi makmum. Sampai isak, wis raiso, masjid wis komat. Kutu komatis sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Arab budal sentak penyari kok. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Ngono yang gatek no kok samina wa ta'na. Arek saiki do males ngaji, do males sinau, males belajar, amarga mbok sekali HP to. Putrane do gak ada HP sedoyo napa mboten? Bukankah gara-gara HP aku takon sampean jawab. Do gak ada HP mboten? Aku takon, kathah pundi leh mung ngiseni pulsa karo leh musodakoh. Kata pun dilehmu nyekeli HP karo nyekeli tasbih. Sering dilehmu maca Quran karo maca SMS. Sering dilehmu silaturahim karo lehmu nelpon. Kowe gelek endi mlutut karo tahajud? Mulai sesuk bantingi kabeh HP-ne ya. Allah. Atau sebaliknya, nang menungso api lapo mbolokno Bu. Aku oleh pamer jam tangan boleh. Nek sampean pamer gelang oleh, masa aku pamer jam tangan gak oleh. Gelange akeh, salate siji gayane mari rukuk ini tidak. Sami Allah. Adek kalungnya anyar jilbaban, tapi kalungnya didelek njabane jilbab. Orang yang ngopar, yang ngopo iso ngomong kancane, pengen mamerno kalung lho, lamarak klambine dibledekno. Mbak, kok sumuk mbak ya gandul. Salahmu aku nontok jam adek bolokno. Nang menungso api, karo tonggo api, karo konco api, sare, sumeh, hajat, serawung, nyedulur, grapyak, semana. Apian, seneng tulung, nek diutangi ra tau nageh, tapi ora sholat. Niku nggih mboten bener, Ramadan ora melu poso. Nang menungso api, nang Allah, elek. Nah, soleh niku, keduanya terjalin dengan baik. Nah, saniki, pripun carane supaya anak kula panjenengan soleh. Ngaji wau kula pun matur. Sampeyan nek dirmo pengin di anak pinter, gampang. Akeh sekolahan, akeh buku, akeh guru, akeh internet, akeh komputer, akeh web tour, akeh Twitter, akeh Facebook. Ya Facebook lho. Tulisane kaya Facebook. Dirmo pengin pinter, akeh madrasah. Akeh pesantren, akeh ustaz, akeh kiai, akeh kitab. Nek dirimu pengen pinter, tapi untuk mencetak solih itu bukan pekerjaan mudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Si aku takon sampean jawab, sing banter. Didik anak karo gawe anak niku enak pundi? Takon iki kok ha. Enak pundi? Jere sapa? Lah ono sing iso gawe anak ngajung. Aku pesen sampean gawekno. Loro ae ra usah akeh-akeh. Wedok-wedok, tak anteni kok tak cangkinge mulih. Agen gawe no tak anteni. Kok gaya temen iso gawe anak. Halo. Didik anak niku angel. Gawe anak malah ora iso. Sing iso gawe anak niku namung Gusti Allah. Ha sampean aku mek lantaran melalui departemen perpetingkringan. Lha buktine lek menungso ora iso gawe anak. Ana wong rumah tangga, omah-omah, nikah puluhan tahun suwi kepengin duwe anak, gak duwe-duwe. Wis puluhan tahun. Padahal ngono ana ya terus. Ora iso gawe guys dadi sak pirang-pirang. Kok gaya men. Enak wong ya. Pengin anak lanang. Mergo anake 6 wedok-wedok kabeh. Kepengin anak lanang. Sowan kiai njaluk ijazah. Kiai nyuwun ijazah iki kersane gadah yoga jaler mosok yoga 6 kok istri sedaya. Karo kiai ini tiga icara. Ya wis ki lakoni. Insyaallah ku anakmu lanang. Kon nun sewu nek kumpul bojo munggah kok tengen medun kok kiwa. Tapi no tengah yo parkir. Lha kok guyumu kok ora enak kowe. Lek bojo hamil nom sebelum waktu nafkhatir ruh. Sebelum usia kandungan 4 bulan, lus-lusen wetenge bojomu. Nang maca Allahumma ij'al ma fi batni hadza karma usmihi Muhammadan. Insyaallah ku anakmu lanang. Dilakoni temen, anggar kumpul yo, munggah katengen, mudun kok. Ngono. Bojo hamil nom yo dilakoni ngono telaten. Hamilan gedhe, babarno cenger wedo. Enggak iso kok. Makane wis kadung diparingi anak. Ayo dididik sak apik-apike. Digula wentah sak sae-sae ini mergo anak iku amanat dari Allah. Sama nek bener oleh ngeramut amanat rupa anak. Wallahu indahu ajrun azim. Ngapunten, Pak. Kula suwantene ya Allah, astagfirullah. Pahalanya luar biasa. Azim ku maknane agung. Kabir yo gede, azim yo gede. Tapi segede azim karo kabir kuwi. Nek aku asline yo ora roh jati dari wong. Ya guruku soalnya wong dudu gendruwo. Niku azim. Urusan anak ini luar biasa. Penting banget. Ngeramot anak zaman saat ini kini ku benten kali ngeramot anak zaman sien. Gampangan ngeramot anak zaman sien. Anak biyen ku nang wong tua manut-manut, nurut-nurut. Gak wani mbantah anak saiki masyaallah. Tuturane angel. Sampeyan tak sik kemutan to, biyen dituturi karo simbah nek tepak lungguh bantal. Yo ayo bantal kok dilungguhi gak oleh. Garai mudunen. Wong sak Indonesia lho rasa semayan kok padha. Modele sanate iso mutawatir. Wedi kawane lungguh bantal. Itu kan pendidikan akhlak tata krama. Bantal nggone sirah kok dilungguhi bokong, kapi. Biyen ra wani. Lah bocah saiki lungguh bantal nek sampean lokno le, bantal kok dilungguhi. Oleh nek udunen. Ah, jere sapa, Bu? Bu lah wong supir bis iki kabeh lungguh bantal ora ono sing udunen ngono. Biyen ana anak katik nyolong duite bapake dilono, ayo gudiken ya, gudiken, gak wani nyolong, wedi gudiken. Dilono gudiken wis mandine ra karuan. Bocah saiki ya praktek dhisik. Bapaknya turun ke no kamar, padahal orang turun kira-kira dikedeng-dikedeng. Mereka ngerti, no kayak saklam ini bapak ya, no duite, didingkeng. Mesti anak tau rong, modelnya profesional bocah saya. Mak bapak aku, pastanak. Buka lawang walun-alun, mlebu yon jinje. Tangan dilebokno sak klambi, bapak ya melek, ya. Terus no, gudikan ya. Ya das. Pet noraine bapak eh. Hurra bapak. Di gudike ya. Subhanallah. Anak sak mangkin. Kalau jenengan prihatin bapak ibu. Ada data betapa 18 ribu warga sudah terjangkit HIV. 3,3 juta terserang narkoba berisiko. 1,1 juta diantaranya adalah pelajar setingkat SMP. Mudah-mudahan dari data itu satu pun tidak ada di dalamnya yang putra-putri kula panjenengan sedoyo. Ibu jenengan lah kepingin tuh bu, enggak ada putri engkang solihah, remen ngaji, tawadu, akhlaknya sae, pakaiannya berukut, lah remen tuh bu nggih. Apa sampean seneng duwe anak sing endel? Gaweane kluyar, kluyur turu tembong. Anggo pakaian sing cowok, sakti. Model bupati Sekwilda, you can see. Bupati buka paha tinggi-tinggi. Roket cowok kak model SMS. Selakangane metu saide. Sekwilda menampakkan sekitar wilayah dada. You can see kan bahasa Inggris, you kamu kan dapat si melihat. Kamu dapat melihat, anjane ketok kabeh. Nah sempurna nano you can see kel bodel. Kamu dapat melihat kelek bokong dan udel. Zaman akhir niku kasiatun hariatun kaya eklambenan tapi sejatine udo. Mergo napa? Saniki kathah pakaian dalam dadi pakaian luar. Ngafret ngafret hatat hatat nantek ngetok. Dadi nganggo pakaian ini ngafret hatat ate ngetok. Aku nek ketok ngono ku ya seneng. Senep. Pokoke angger ana ngono ku tak dongakno. Ketok mentek-mentek ngono, tak dongakno. Eh, muga-muga dirubung laler aku ngono. Asik kemutan. Piyantun sepo sian niku nek nuturi. Nduk. Nek duwe anak wedok ku tiru jambu. Maksudnya pripun, Mbak? Jambu iku nek sek pentil, udah-udah sithik gak popo. Tapi nek wis gedhe, bunteleng. Eng napa, Mbak? Engko dak dipangan cotot. Arek wedok yo ngono, anak wedok nek sek cilik udah-udah sithik ra popo. Tapi nek wis remaja, buntel sing rapet. Engko dak dipangan cotot-cotot milenium sing jerabing. Halo, Bro. Oh, cotot saiki ngawur, gregas-gregas. Bosok-bosok bareng karo. Ya Allah. Zaman pun kados ngaten. Kula niku nate sakulan Ramadan niku ten Bali. Bali mriku sakulan poso. Wis sering kluyuran ten kene. Nek bengi tapi sering ten kene Pantai Kuta, ten Sanur, ten Indamani ngono ku ya Allah. Ternyata ten Bali niku kathah sumur. Susu dijemur. Hi. Kamu. Estu kita prihatin zaman akhir, Ibu. Ayo. Ternyata kenakalan anak sampai kena narkoba, sampai kena kriminal, itu semuanya berkaitan dengan soal pendidikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anak yang nakal itu jelas faktornya karena salah dalam pendidikannya. Gini apa nggih? Kayak muni nggih sak abot itu. Gini apa nggih? Ya ngono lho, karek muni nggih sak abot. Pendidikannya yang salah. Ayo, sing apik ngramut anak. Lah apa to? Ngene, zaman tak aturi. Wong tuwa dikongkon temen apik ngramut anak. Soale ngeten ya, gak oleh maneman ngragati anak. Akeh rezekine wong tua sing katutan rezekine anak. Janjane rezekine anak tapi dikatutno wong tuane. Nggih. Contone ana wong anyar-anyaran nikah, ngoten niku golek rezeki repot, nyambut gawe angel. Soro lho bareng hamil terus duwe anak. Ngono iku malah gampang nyambut gawe. Iso tuku sepeda motor. Duwe anak nomor loro iso gawe omah. Duwe anak aneh nomor telu iso tuku tanah. Ya mergo katutan rezekine anak. Ngono ku karo Gusti Allah ya dikeki tandha, dikeki anduk dadane wong wedok tandhane. Wong wedok nalika sak durung duwe anak dadane biasa telepes ngono. Bareng nikah terus hamil babarke didamel nyusoni didamel ngemihi ngono ku mundak gedhe. Ya sapa sing nyebul? Mergo wis ketemplekan rezekine anak. kok hamil mana? Dua anak nomor loro. Yo muda kejene. Wong katutan rezeki anak sing nomor loro ketambahan. Hamil mana? Dua anak nomor telu wis mbuh ngono kae. Bareng wis pegelen ngemiki. Wis gak duwe anak cilik, pegelen ngemiki. Kok muda cilik, muda cilik, muda cilik. Kempir karek tengerane tok. Mergo rezekine anak sing dititipno wong tuwa dicabut langsung dikekno anak. Mulane kliru nek wong tuwa iman kate bandingi anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu mbon, saiki resepe Sayyidina Umar. Kene nek pengin duwe anak sing apik, siji, kei mangan sing halal. Aja nganti mangan haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram, maka tempatnya yang layak hanya di neraka. Artosipun hati-hati dengan yang kita konsumsikan kepada anak-anak kita, harus betul-betul terjamin kehalalannya. Setelah dizakati, disedekahi resik, baru kita berikan kepada anak-anak kita. Makanan yang mengandung gizi dan vitamin itu bagus, harus. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar bergizi dan bervitamin adalah halal. Sebagaimana imunisasi bagi anak itu penting, tapi ada yang lebih penting adalah imanisasi. Eling, mangane kita halal. Man agalal haram, hasad jawarihuh. Wong iku nek panganane haram, sak kujur awak gampang nakal. Mulai sikil, nanti pucuke rambut gampang nakal, sikile nakal, bokonge nakal, wetenge nakal, dadene nakal, tangane nakal, cangkeme nakal, irunge nakal, mripate nakal, kupinge nakal, utake nakal. Waktune londo terbatas. Ono sikil sak sikil, ono sikil pinter, ono sikil nakal. Sikil pinter iku dijak pengajian yo kuat, dijak silo tahlilan yo betah, dijak istighosah yo semangat. Niku sikil pinter. Nek sikil nakal, dijak silo pengajian kemeng, dijak tahlilan linu, dijak istighosah gringgingen. Tapi nek joget iso ngoper ndut ndut ndut ndut ndut ndut. Sikil nakal. Mbak ana mripat sak mripat yo ngono. Ana mripat pinter, ana mripat nakal. Mripat pinter niku jak maca Quran, melek, jak pengajian, betah, jak maca kitab, semangat. Mripat pinter, mripat nakal jak pengajian ngantuk, maca Quran ngeres, maca kitab kuning preh. Tapi nek ketok bokong gede plorok. Contone yang ngono-ngono kae. Nomor loro, kei ilmu sing cukup. Aja nganti marisno kebodohan ning anak. Mencari kebalat itu jahilan di dunia kan? Kau lihat pun amilah wale. Wong itu nak ninggal ke anak enang dunia keadaan bodoh. Kabeh dosa sing dilakoni anak. Wong tua sing nanggung. Maka satu yang saya pesankan, sudah saatnya lembaga-lembaga pendidikan yang ada itu berfikir soal akhlak, berfikir soal karakter. Nun sewu, terutama tiang sepuh ibu, binjing ten akhirat niku, sing dituntut, yang dimintai pertanggungjawaban, mboten gurune, mboten ustade, mboten kiyaine, mboten dosene, tapi sinten? Wong tuane. Nomor tiga, akhlak ditoto sing sae. Ya, akhlak kanggo anak niku sing paling mandi. Setunggal mohon kula aturke mboten kata-kata. Napa? Nyontoni ten anak. Coba itu metodenya ayat Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. He wong-wong sing padha imanku, reksa sira kabeh ampusakum ing awake sira kabeh. Awake didhisikno lagi wa ahlikum. Understand? Nabi Ibrahim donga pundi? Rabbi ij'alni muqimash sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni, ya Allah panjenengan dadosaken kula dhisikno muqimash sholah baru wa min dhurriyyati. Nek bahasane ta'limul muta'allim, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Nyontoni iki luwih mandi timbang ngomongi. Nun sewu, putrane jenengan niku sampean contoni sepisan karo sampean ngomongi ping sewu, ku mandi dicontoni ping pisan. Pun alwalad sirru abawai, anakku fotokopine wong tuwa. Hasilnya fotokopi tergantung barangnya. Lek barangnya resik, fotokopinya resik. Lek barangnya buruk, fotokopinya buruk. Ono barang resik, kok fotokopinya buruk? Iku sing salah mesine. Sering kali ibu-ibu biasane nek wayah hamil wiridan aktif maca surat Yusuf. Sergep mau surat Yusuf dengan harapan sok nek putrane lahir ben rupane bagus kaya Nabi Yusuf. Sae jenengan maca surat Yusuf. Sae. Tapi tolong benjing umpama anake begitu lahir kok ora bagus. Wis wiridane surat Yusuf tapi bareng anake lahir cuwilik metekel ndase kotak bisa. Kuwi aja nyeneni surat Yusuf, engko masih anak nang uelek. Engko surat Yusuf ora mandi. Napa salahe surat Yusuf mbok seneni? Sing salah tutu surat Yusufe, sing salah percetakane. Kan yo lucu to. Kepengin anak sing gagah gedhe dhuwur blengah-blengah, ganteng, lha wong bapake kunting metekel ibuke yo. Setel. Bapak, bapak, anakku ayang-ayangi wong tua, jenengan nyawang anak, niku padha karo ayang-ayangi lho, ayang-ayang, ngertos ayang-ayang? Ayang-ayang niku karek barangnya, nek barangnya kenceng, ayang-ayangi yo kenceng, tapi nek barangnya bengkong, ayang-ayangi bengkong. Saya kira ini ayang-ayang bengkong. Iku nek kepengin kenceng, sik dikenceng no, barangnya napa ayang-ayangi? Ayang-ayange ya. Ayang-ayange nang sadu iki. Takoni wong, "Apa lek iki gak ngencengno ayang-ayang?" Ya ora usah mbok saduki ayang-ayang. Barange kencengno, kok ayang-ayange otomatis semelok kenceng. Makane lek ana anak kok akhlake bengkong, iku sing perlu didandani anake to gerangane. Para gerangan-gerangan sedaya. Ibu, ibu, jenengan delok anak, niku padha karo jenengan ngilonan. Napa nek wong kene lek ngarani apa to ngene? Napa? Oh, ngoco. Soale nek piantun ngawi ngilunan. Nek tiyang kene kula kan bercermin. Eh, nalika panjenengan ngoco, gambar apa sing nggone kaca yo kuwi asline. Itu fakta, itu realita, wis ngono kuwi. Makanya jangan marah ketika bercermin kelihatan jelek. Cemangkel pas ngoco kok ketok uwireng meruwang jemburis. Ukuran mergo nang jero kaca ana grandonge ora. Anten sing ngoco dapurane kaya. Lah ben apik ngono ku carane ngilone sing ditutuki apa dapurane sing didandani. Mulane lek ana anak nuwakal kuwi carane ben apik anak sing ditutuki napa gerangane sing didandani. Para gerangan-gerangan sedaya. Heh, si tongkas, anakku tanduran sampean, anakku iciran sampean. Saman biyen icir saiki dadi anak. Nggih, Pak, nggih. Nggih, wong kulino icir ngono kok. Maksud kula ngeten, wit sing samono gedene, iku asale bibit sing cilik, leres. Masa ana moro-moro jegeger gedhe. Asale bibit sing cilik, saiki dadi wit gedhe. He, nangka sing sakmono gedhene iku awale rupa bet beton. Maka kalau hari ini anak kita nakal, sadari Bapak Ibu, betapa anak itu bagaikan pohon besar yang berasal dari bibit yang dulu kita tanam. Sadari betapa anak itu ibarat nangka gedhe yang berawal dari beton yang kita ijir. Sama dua anak dituturi kok tambah bentak nang wong tua. Lu anak kok wani bentak wong tua. Ojo kesusunya lanu anak disik. Anaknya anak kok wani bentak wong tua. Anjan pian beton sing mbok ijir beton merek bentak. Wendi anak kok ndablek. Ojo kesusunya lanu anak. Kene apa anak kok ndablek? Ha beton sing ditandur pian beton jenis. Maknane dadi wong tuwa sing apik, engko anake sampe setel Gusti Allah dadi anak sing apik. Kula kemutan cerita kula sabene. Bocah biyen niku nyolong ngono ya, nyolong blimbinge tangga nang konangan diwetekno. Ayo, terusno, kandakno bapakmu. Wedi mergo bapake apik. Diomongi kandakno bapakmu lho wedi. Terus saiki menter nyolong nang kono. Ayo, kandak terusno. nyolong, kandakno bapakmu. Aku sing ngongkon bapak apa mbok kandakno. Ana sing luwih nemen nak tambahan. Ayo, terusno, kandakno bapakmu. Nang kandakno wonge ndur kae menek kae. Sing ngundhah wonge. Antos-antos, penen temen soal urusan anak. Maka sungguh bapak ibu yang saya hormati rahimakumullah, saya akan sampaikan satu hadis boten kata-kata. Niki wekdalipun pun telas karek 2 menit. Niki nggih pun kula ungkap jenengan pun ate pireng. Niku lho dewe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min salasin. Sedekatin jariyatin wa ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Tolong diperhatikan, ketika anak Adam manusia niku wis mati, putus kabeh amale kejaba telu. Nomor setunggal napa? Sedekah jariyah. Nomor kalih napa? Ilmu sing manfaat. Nomor tiga nembe anak soleh. Saya tidak akan bicara hadis ini dari sisi substansi hadisnya, ndak ngerti substansi. Sing ora ngerti kula suwun etok-etok mantuk-mantuk. Aku ben seneng. Nah, ngerti ya wis pokoke ngene. Sangel musa wong suka sari ya. Tapi setidaknya saya sungguh saya terpesona. Saya tertarik dengan minimal susunan hadis ini. Urutane iki lho urutane. Kok guyum ora enak model. Urutane hadis ini. Betapa untuk mencapai tahap waladin solihin yad'ulah itu harus melalui dua tangga sebelumnya. Tangga yang pertama bernama sedekatin jariyatin. Tangga yang kedua bernama ilmu sing manfaat. Artinya apa? Gak mungkin kalau sampean duwe anak sing soleh nek gak ngelakoni loro sak durunge. Siji sedekah jariyah tegese dadi wong sing luman, lu aja med. Pak, wong iku nek medit gak kira duwe anak sing apik. Bahkan ana kiai kok medit gagal dadi kiai. Wis to pokoke sampean delok ae sampean titeni. Kate ana wong mau wedit anake deloken, gak api-api anake. Deloken. Mulane nek dalil kula, kun lomanan wala takun. Wis ngono ae cepto. Nanti mbang kowe dikai kula taene ora dunung. Wis ngono kuwi. Lah nek dalilku akeh sing hafal, sak cilik-cilik lho hafal. Dajal to piye? Hei dong dirono. Totol. Oh, hafal kabeh to. Halo. Loman, nek arkanul iman sittatun, rukun iman ono 6, nek arkanul iman salasatun. Al bakhilu wal meditu wal mecukilu. Pokoke lek wong medhit iku anake gak kira apik. Bunda sama titeni, gak kira api anak. Imam Malik putrane khatam ngaji Quran ya gurune diwenehi hadiah 1000 dinar. Tukono sapi le 200. Niki mau putrane lulus ngono ku diwisuda ngono sampean bayar piro? Hah? 1000. Kuwi lek nguyahno terminal lho 1000. Sak curam cur lho 1000. Dene pas anyangan-anyangan. Embo. Ngel musuh wong suka sare ini. Lomo. Imam Ghazali jadi orang hebat itu salah satu rahasianya nggih. Barokahe tiyang sepuh ingkang lomo. Sing lomo nggih. Tiyang sepuh biyen ngapunten uripe barokah. Sampeyan tak sik kemutan. Wong biyen, wong tani, panenan saiki kuwi ngantek 2 taun tasik gabae. Nggih napa nggih, Mbah? Lapo, wong biyen ku lho, janji kate panen ku mesti sedekah. Loman, Bapak. Saya aku di rumah iki penting. Anak nakal niku balak, anak nakal niku musibah, anak nakal iku bencana. Kudu ditolak. Piye carane nolak? As-sadaqatu tadfa'ul balak. Sedekah niku kanggo tolak balak, sedekah niku kanggo tolak blai. Wong biyen niku barokah-barokah, seneng sedekah. Badhe panen sedekah. Mulane gabaya awet 2 taun lho isih. Wong saiki panenan koyo nduwe di tapi ora ana sedekahe. Panen ora nggo mule. Mun ditebasno. Durung setengah tahun wis nempur, nggih napa nggih? Ayo eling-eling, wong biyen tuku sapi, iku mesti diguyang banyu, nang jero banyu ana duwike dikeroyok antah cilik-cilik, nggih napa nggih? Aja kesusu ngarani bid'ah syirik aja se. Tuntunane lho, wong duwit yo dikeroyok antah cilik-cilik. Wong tuwa biyen, kuwi nek ngulangi sedekah yo ngono kuwi metodene. Mergo wateke wong Sukosari. Bar tuku sapi kok misale, nek gorene sing sakmene iki sedekahe ra ngarah dikeki. Tapi lek dikek model ngono, siramen kayak ono duit. Kuwi nek gak ngono ndak menggriken, ndak loro-loron, gelem nglakoni. Lah ngono to modele wong Sukosari. Ngono suruh saiki ngono ku diarani bid'ah, diarani syirik. Eh jarno ben, ana sing bid'ah, bid'ahno ya wis. Tahlil haram, tahlil syirik, tahlil bid'ah, rapopo. Senajan aku yo rondo susah. Nenek tahlil dianggap bid'ah, dianggap syirik, dianggap ngono ku aku sing paling tak pikirno terus piye nasibe berkat. Tapi aku tambah seneng, Pak. Lek kate tahlil dianggap bid'ah, tahlil haram, tahlil, syirik, haul, bid'ah, merengeti haul, bid'ah. Aku tambah seneng, semakin dibid'ahkan, insya Allah, semakin besar. Semakin dibid'ahkan, insya Allah, semakin kuat. Mergo wateke wong Ponorogo, kuwi ora kenek dipengin, tapi yo angel nek dikongkon. Pemane wong NU? Halo? Dipengen ora kenek tapi dikongkon yo rada angel. Misale saiki pemerintah kok kate nggih peraturan seluruh umat Islam dilarang melaksanakan sholat Jumat. Yakin sak Ponorogo metu kabeh nggo clorit nggo pedang nggo berang. Kau kurang ajar, sapa sing nglarang Jumatan? Belani sampai titik darah penghabisan. Kabeh metu. Padahal ngono ku nek dikon Jumatan yo ora budal. Iku wong Ponorogo. Sopo ngomong ngombe-ngombe? Nang ketem sapi to piye? Menisan combor ngono lho. Mbek kiai ngombe. Kowe muni diunjuk ora iso to piye? Kayak mung wis bongko-bongko. Ponorogo, Ponorogo. Tiang sien tingali mergo tuku sapi ngono modele di sedakoi yo barokai sapi ni lawam lemu rong tau nu bahati ni sak pirang-pirang cara wedok yang mau mekar modele masa iki ora kok ngerti sak yo meneng-menengan balas ora gecer menggriken sapi ni mencret mencret utane gak lemu regane mudun regane entek wong biyane tuku sepeda ontel guyang banyu jero dikei dhuwit ki royo antah cilik-cilik ngono. Saiki blas tuku sepeda motor. Blas ora ana sedekah. Isuk tuku sore sepeda ilang. Wong biyen seneng selamatan to Bu kula tasik kemutan. Wong biyen ku nek selamatan ya. Berkat siji lek ndoke 10. Wong biyen berkat siji ndoke 10. Lah wong Sukosari saiki saking pintere ndok siji cukup kanggo berkat 10. Dadi ndok siji iki dipecah dur nanggone mangkok kaya banyu diulet karo terigu 3 kilo. Nah, terus didadar nang dadare ku tipis tipis. Wis tipis lho nek ngirisi sak cilik. Ora kok ngenyek wong aku tau oleh berkat kok sekitar kene yo ngono kuwi modele kok. Aja kate eman. Wong sedekah niku nek ikhlas oleh balasan donya, oleh balasan akhirat. Nek gak ikhlas ora oleh balasan akhirat tapi oleh ijol nang donya. Man qasamalin min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Gak ngarah berkurang. Donyamu sing kon sedekahno dan justru itu malah donyamu sing sak sejatine. Donya lek ana telu to. Ana donya sing resmi wae sampean, ana donya sing wae ahli waris sampean, ana donya sing wae WC. Sing resmi wae sampean. Lho sing sampean sedakono kuwi resmi wae sampean. Sampai tekan akhirat benjing wae sampean sama nunduh ten mriko sama nikmati ten mriko. Nomor loro, sing sampean klumpukno duwono sawah, duwono sapi, duwono omah, duwono kendaraan macem-macem, iku dudu wae sampean, wae ahli waris. Buktine lek sampean wis mati, sapa sing ngehai? Sapa sing ngehai? Ana sing mbok gawa mati. Sak akeh-akeh donya mati ora digawa. Bakul helm lho helme wake. Mati gak ono sing helman. Dene apike mayat helman. Nomor 3 donya sing wae WC sing mbok emplok mlebu weteng. Mulane ora usah kate enak-enakan. Padha wae kok mangan lawa sate karo mangan lawa tempe katemu saithik. No ilat karo no gorokan iki lho. Kelenyer ilat golokan mlebu weteng padha wae. Metu persis. Nah, sing tempe yang dilondeng, sing sate yang belantong. Apa nek bengi kowe mangan lawa sate terus sesuk metune sujenan renteng-renteng ngono. Kok sien Kanjeng Nabi niku gorok mendo, mbleh wedhus, daginge kalih Sayyidah Aisyah garwa tercinta di ndum-ndumno. Ini Kanjeng Nabi ngoten Humaira. Kanjeng Nabi nek nimbali garwane kan ngoten, Humaira si merah delima padha karo bojoku. Bojoku lan nyeluk kula ngoten. Lho nggih saiki. Kula winginane niku kok mantun diberitakan kecelakaan dan meninggal dunia. Nggih to? Kowe kok guyang-guyu apa wis seneng nek aku mati ngono. Idola aja. Sekali-kali boleh kan, pede. Ngoten niku, ya Allah, ancen kula pundhut hikmahe. Napa? Yo pripun nggih saking eleke Anwar Zahid saking akeh dosane dadi karo Gusti Allah dige model ngono iku diberitakan kecelakaan dan meninggal dunia kan akhirnya akeh sing ngirimi Fatihah akeh sing ndongake kalong dosane bahkan pun kathah sing salat gaib mesti tahlili bareng kula sampe digojloki bojo pas nonton TV bareng ngoten niku kula digojloki yang urung-urung kok disorae to. Kowe ora ngandel ya kowe. Bojoku sampe saiki nyelok kula niku yang. Ora ngandel ya kowe. Ngene kula niku nek kalih bojoku ya apa? Kula niku pripun nggih? Wanita salehah di dunia ini menurut saya ya istri saya itu wanita salehah. Tahu lho kalau saya seperti itu mah wanita salehah ya istri saya itu wanita salehah subhanallah setia banget kalih kula nang nek matur kuya napa nggih antik suarane ku syahdu merayu. Ora kaya ngene-ngene iki apa swara jebrak kabeh. Eh digojloki. Ngoten niku rasane pripun? Rasane apa? Donga arwah. Oh, sak meger-meger kok disolati jenazah ditandili. Tak jawab semriwing. Rasulullah ngoten, Humaira iki daginge diindum-indumke fakir miskin. Nggih ya Rasulullah, ditundungke terus dingengehke kedhik Kanjeng Nabi rawuh diaturke. Niki kagungane panjenengan, kula ngengeh sekedhik kagem panjenengan, gadane panjenengan. Kanjeng Nabi dawuh pripun? Humaira, sing pekku iku ya sing sampean ndum-ndumno mau ki sing wekku resmi wekku. Sing iki weke WC. Mulane aja eman, gak kira ilang. Mesti dijoli nek donya. Ten sareng-sareng monggo kita akhiri kanthi donga, Bapak Ibu. Wes kurang ae. Engko nek wis sedakotin jari atine bener, yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, pasti akan mudah didapatkan. Setelah itu, tujuan pokoknya adalah waladin sholihin yad'ullah. Niku mestine penjabarane rada kata, tapi insyaallah lain kesempatan dipun sambung malih. Estu kata aturipun yen wonten lerese niku hadiahipun Gusti Allah wonten lupute wonten khilafe wonten klirune jelas mergo niku bodhone kula keterbatasan pengetahuan kula nyun agungipun pangapunten monggo sareng-sareng kita dongake putra putrine sedaya ingkang ngaji datang menika muga-muga manfaat barokah lembaga pendidikan ini mudah-mudahan istiqomah ila yaumil qiyamah al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وقومنا وجماعتنا من حضر في مجلسنا هذا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل القرآن العظيم وأهل سنة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الخير والصلاة في الدارين. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير. اللهم اجعلنا وإياهم من العالمين. اللهم اجعلنا وإياهم من العاملين. اللهم اجعلنا وإياهم من الذاكرين. اللهم اجعلنا وإياهم من الراسخين. اللهم اجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم اجعلنا وإياهم من المتقين. اللهم اجعلنا وإياهم من المخلصين. اللهم اجعلنا وإياهم من المهتدين. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا وإياهم من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيد الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. هدانا الله إياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.